Idghami mi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan masuk disertai dengung satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atsnakum mim ba'di minkum maridho. Oke, kita baca bersama ya. Ba'atsnakum mim ba'di minkum maridho. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ba'atsnakum mim ba'di minkum maridho. Li'anfusikum min khairin afadtum man arafatin. Oke, kita baca bersama ya. Li'anfusikum min khairin afadtum man arafatin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Li'anfusikum min khairin afadtum man arafatin min qablihim mithlu atainahum man ayatin. Oke, kita baca bersama ya. Min qablihim mithlu atainahum man ayatin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min qablihim mithlu atainahum man ayatin. Wa antum muslimuna anfaqatum man khairin. Oke, kita baca bersama ya. Wa antum muslimuna anfaqatum man khairin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa antum muslimuna anfaqatum man khairin. Wa yu'allimukum ma lam in kuntum mu'minina. Oke, kita baca bersama ya. Wa yu'allimukum ma lam in kuntum mu'minina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa yu'allimukum ma lam in kuntum mu'minina. Asobathum musibatun id antum muslimuna. Oke, kita baca bersama ya. Asobathum musibatun id antum muslimuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Asobathum musibatun id antum muslimuna.